syiar yang zahir, menolak untuk beradzan dan seterusnya. Maka di catatan kaki muslimin mengatakan maksud penulis rahimahullah ada peperangan atau dituntunkan adanya peperangan sampai agama dan ketaatan dan ibadah semuanya hanya milik Allah, boleh jadi orang yang diperangi itu orang kafir ataupun orang Islam. Dan karena itu kita memerangi orang-orang khawarij dan kita memerangi kelompok yang bersenjata yang menolak untuk melaksanakan syiar Islam meskipun dia mengaku dirinya sebagai dari Islam, sebagai orang Islam. Maka di sini tadi kita baca perkataan Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwasanya orang-orang Khawarij itu adalah marikhin, orang-orang yang keluar itu keluar dari ajaran Islam. Dan kita katakan juga mereka adalah faraful jamaah, meninggalkan al-jamaah. Bagaimana masalah jamaah? Intinya jamaah itu dalam bahasa syariat ada dua macam, jamaatul adiyan dan ada jamaatul abidah. Jamaatul adiyan itulah kebenaran itu sendiri, sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud, jamaatul mawafaqal haqqa. Jamaah adalah mencocoki kebenaran. Jika anda mencocok kebenaran, maka anda adalah al-jamaah. Itu jamaatul hadiah. Kemudian yang kedua adalah jamaatul abadan. Jamaatul abadan adalah kesepakatan kaum muslimin untuk mengakui bahasanya penguasanya adalah penguasanya, dan mereka punya kewajiban untuk taat kepadanya. Dalam sejumlah hadis atau di antara contoh jemaah al-Adiyan adalah dalam hadis Hudzaifah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan i'tazil tilkal firaq kullaha, tinggalkan semua kelompok-kelompok yang ada, ilzam jama'atul muslimin wa imamah, engkau berpegang teguh dengan jamaah muslimin dan imamnya. Jangan aneh-aneh, jangan jadi pemberontak, tinggalkan semua kelompok. Jamaah jamaatul muslimin itu artinya jamaatul abadah. Berkaitan dengan berfaqul jamaah, untuk jamaah dalam hal ini apa yang dimaksudkan jamaatul abadan atau kaajian atau kedua-duanya? Apa jawabnya? Khawarij fakul jamaah. Apa yang dimaksud dengan jamaah dalam kalimat ini? Abadan? Dua-duanya. Fakul jamaah atau khawarij itu fakul jamaah, meninggalkan al-jamaah. Mereka meninggalkan jamaatul adiyan. Mereka menyimpang dari koridor pemahaman yang benar berkaitan dengan iman, kufur, perang dan semacam itu. Dan mereka meninggalkan juga jamaatul abdan. adil sekalipun. Terus diketahui bahasanya Khawarij juga memberontak pada Umar bin Abdul Aziz. Kurang apa? Kurang apa? Dan jangan mereka mengatakan semua yang kedua kelompoknya kafir, jadi kita akan memaklumi. Mereka juga mengadakan pemberontakan terhadap Umar bin Abdul Aziz. Masalah adalah ketika satu tahrif yang perbuatan yang haram yang jelas keharamannya dan sudah terkenal, maka bisa terjadi peperangan karenanya dengan sepakat ulama sampai yang tazimu negak iltizam menegakkan sholat yang wajib al-tahirah, sholat yang fardu yang nampak jelas. Wajib zakat dan bayar zakat puasa bulan Ramadhan dan berhaji zakat. Dan keiltizam untuk meninggalkan hal-hal yang haram. Yaitu nikah dengan saudara sendiri, memakan yang najis, dan membangun kaum muslimin berkaitan dengan diri dan harta kaum muslimin dan semacam itu. Kalau kita luha ulah maka memerangi mereka-mereka ini wajib, hukumnya wajib ibtidaan. Ibtidaan tidak harus nunggu serangan, tidak harus, namun kita yang mendahului. Ibtidaan wajib, pun ibtidaan wajib ibtidaan tanpa harus menunggu, tanpa harus menunggu diserah. Baca dulu ini setelah sampai badannya ajaran Nabi SAW kepada mereka, berbeda dengannya mereka diperangi. Karenanya mereka diperangi setelah sampai pada mereka. Kopiah subuh itu satu hal Nabi ajarkan, mereka tetap menolak. Di sini kita jumpai ilmiza, ada kata-kata ilmiza. Kalau ada yang istifak hatta yang tersimu ayuki musolat, kemudian yang tersimu takal muha'amah, perlu diketahui bahasa ilmiza itu dalam bahasa ilmiah bahasa para ulama ini punya dua makna. Ada iltizam i'tiqadi dan ada iltizam fi'li. Iltizam i'tiqadi itu adalah merasa terikat kewajiban, merasa terikat dengan satu hal yang haram atau satu hal yang wajib. Meyakini dan merasa dirinya terikat kewajiban meskipun tidak mengamalkannya. Namanya iltizam i'tiqadi. Iltizam fi'li, iltizam komitmen, komitmen dengan perbuatan. Kembali ke kita. Fayaqatalu alaiha ittifaq hatta yaltazimu an yuqimu shalawat. Pertanyaannya, iltizam di sini i'tiqadi atau fi'li? Hatta yaltazimu an yuqimu shalawat al-maktubah. Ingat kita membahas tentang ada satu kelompok orang bersenjata enggak mau sholat ramai-ramai. Kemudian maka fayuqatalu alaiha. Kemudian mereka diperangi alaiha gara-gara ulah mereka ini. Al-wajibah. Ada satu kelompok bersenjata tidak mau bayar zakat. Rami-rami. Maka mereka yuqatalu alaiha. Dan ini hukumnya sepakat ulama. Hatta yaltazimu ayakumus salatul maktubatul zahirah wa yu'adus zakat. Maka iltizamnya iltizam apa? Fi'li. Karena kita bicarakan kelompok gak mau bayar zakat, kelompok bersenjata gak mau bayar zakat, kelompok bersenjata gak mau sholat. Maka kata Abdullah bersenjata diperangi sampai mereka iltizam bayar zakat, diperangi sampai mereka iltizam mengerjakan sholat. Maka jelas iltizam itu adalah iltizam fi'li. Karena kita bicarakan orang yang tidak mau, dan mereka boleh jadi merasa ya zakat itu wajib. Mereka boleh jadi punya iltizam i'tiqadi, zakat itu wajib, zakat itu sebenarnya wajib, dan kami tidak mau, kami sepakat ini barang-barang itu tidak mau. Mereka sepakat sampai mereka mau. Jadi iltizam iltizam karena ada pada diri mereka minimal iltizam i'tiqad. Jika mereka tidak memiliki iltizam i'tiqadi, maka mereka kafir. Mereka diperangi karena kemurtadan. Mereka diperangi karena kemurtadan. Jadi kalau mereka punya iltizam i'tiqadi, maka mereka bukan orang yang murtad. Ini pendapat yang paling kuat. Namun mereka dengan sengaja meninggalkan hal-hal yang wajib, satu hal yang sangat jelas kewajibannya, maka diperangi sampai mereka mau iltizam fi'li, sampai mereka menegakkan salat lima waktu, membayar zakat, puasa Ramadan. Ada orang yang satu kelompok orang tidak mau puasa Ramadan, diperangi sampai mereka iltizam puasa Ramadan, iltizam fi'li, dan berhasil. Demikian juga wailtazimu tarkal muharramat, dan mereka iltizam untuk meninggalkan hal-hal yang haram, nikah dengan mahram saudara sendiri, makan makanan yang najis dan kotor. Maka ada orang ya, ada sekelompok orang yang nikah dengan saudara perempuannya sendiri, makanya diperangi sampai mereka iltizam untuk meninggalkan hal yang haram. Iltizam di sini iltizam apa? Fi'li. Fakitalu ha'ula, maka memperangi mereka-mereka ini punya wajib tanpa menunggu diserang. Setelah sampai dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka, dan maka dengannya mereka diperangi. Amma idza bada'u, jika mereka mendahului kaum muslimin menyerang, maka semakin ditekankan untuk memerangi mereka. Bagaimana telah kami jelaskan pada saat pembahasan tentang masalah peperangan Al-Mu'tadin Al-Mu'tadin, orang yang membebas, orang yang melampaui mazalim kota utara, dan orang yang membayar orang yang merampok. Di sini Thank you. qasadahumul aduwu ma qasadahumul aduwu kama khandaqi walam yahdanillahu fi tarkihi ahadan kama azina fi tarkil jihadi ibtida'an li tawlabil aduwi alladhi qasamahum bihi ila qa'idin wa kharijin fa jama alladhina yastajibuna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yaquluna inna buyutana awratan wa ma hiya bi awratin yuriduna illa firara. Wa ablahu jihad al-wajib, dan jihad yang paling wajib il-kufar itu untuk orang kafir dan orang yang menolak untuk melaksanakan sebagian syariat, macam menolak untuk bayar zakat, khawat dan sisan mereka. Jadi maka wajib memerangi mereka-mereka ini ibtida'an wa daf'an, baik kita yang mendoli menyerang ataupun kita membalas serangan. Faidakan ibtida'an, jika itu adalah ibtida'an kesalahan duluan, maka hukum peperangan dalam ini adalah satu kifayah. Jika sebagian orang telah melaksanakan, maka hukumlah yang wajib dari yang lain. Karena penuliman komabi dan terdapat keutamaan bagi orang yang melaksanakan. Sebagaimana Allah firmankan, tidak sama orang yang duduk, mukmin yang duduk, minal mukminin ghairu ulil dharari. Duduk dalam artian tidak ikut jihad, dan yang tidak duduk dalam arti berangkat jihad. Maka Allah katakan tidak sama, manakala ada orang yang fa'idun duduk tidak ikut berangkat jihad, padahal dia tidak memiliki dorong hambatan, maka dia kalah utama dengan yang berangkat. Ataupun yang tidak berangkat karena ada dorong, maka dia tetap mendapatkan amal orang yang berangkat. Adapun idza aradul adul hujuma, musuh itulah yang ingin menyerang terlebih dahulu atas kaum muslimi, maka wajib menolaknya, menolak serangan tersebut. Wajiban alal maksudin kullihim, wajib atas semua orang yang jadi sasaran serangan, seluruh mereka, artinya fardu ain. Dan menjadi kewajiban atas yang bukan menjadi sasaran untuk membantu mereka. Allah Ta'ala berfirman, wa istansarukum fiddin, jika mereka minta tolong kepada kalian karena alasan agama, maka kalian punya kewajiban untuk menolong, kecuali dengan kelompok orang yang ada bersama bainakum wa bainahum mitsaq, yang ada perjanjiannya, perjanjian damai di antara keduanya. Maka ayat ini membahas kalau ada orang Islam terzalimi di negeri kafir, ada orang Islam tertindas di negeri kafir, ayat itu tolong kami, Islam seorang budi, kami di pantai. Maka wajib kaum muslimin, wajib atas kaum muslimin yang lain untuk menolong kelompok ini. Ila kaumin kain aku ngebainau mita, maka menolong kelompok ini artinya apa? Menjarah negara kafir tadi. Kita serang negara kafir tadi yang mengintimidasi kaum muslimin yang ada di sana, minoritas kaum muslimin yang ada di sana. Illa ala kaumin kain aku ngebainau mita, kecuali jika negara kafir tersebut sudah terikat perjanjian damai dengan kita, kemudian ada di sana mayoritas orang Islam tertindas, mereka teriak saya minta tolong, kita tidak boleh tolong. Namun mereka yang salah, kenapa mereka tidak segera hijrah? Illa ala kamin bainakum wa bainal mitsaq, kecuali jika kelompok orang kafir tersebut Jelas bagaimana perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menolong Muslim yang terzalimi. Maka wajib atas semua orang jadi sasaran serangan untuk memberikan perlawanan. Sawan antara rajul, baik orang yang memberikan perlawanan tersebut adalah tentara minal murtaziqah yang telah mendapatkan gaji rutin dari negara untuk urusan perang ataukah bukan. Baca bebasnya, pokoknya ketika diserang oleh musuh khawarij atau yang lain, maka fardu ain untuk membalas atau mencegah serangan. Dan di sini kita maka kewajiban fardu ain tidak hanya tentara bayaran. Tentara yang tidak bayar punya kewajiban. Yang dimaksud al-rajul dan murtaziqah itu kita, artinya tentara yang memang dan rutin digaji untuk memang urusan perang. Fa hadza yajibu bihasabil imkan, maka ini wajib sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ala kulli ahadin bi nafsihi wa malihi, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ala kulli ahadin, menjadi kewajiban masing-masing orang untuk membantu dengan dirinya atau hartanya. Ma'al qillah wal kasrah, baik sedikit ataupun banyak, baik untuk perang tersebut harus jalan kaki ataupun berkendaraan, bagaimana yang dulu dilakukan oleh kaum muslimin tatkala musuh itu bermaksud menyerang mereka pada saat perang Khandaq. Maka semua orang penduduk Madinah diwajibkan untuk bantu-bantu. Allah tidak mengizinkan satupun orang yang meninggalkan tempat pada kasus ini. Bagaimana Nabi mengizinkan untuk meninggalkan jihad ibtida'an tanpa merupakan tanpa untuk mencegah balasan litlaq al-aduwi, dan mereka menyerang musuh. Maka ketika perang Khandaq tidak ada diizinkan orang yang pamitan. Kalau dalam perang yang sifatnya itu mencari musuh, maka Nabi izinkan siapa-siapa yang tidak mau berangkat perang. Alal tasabbu fi ila qa'idin wa kharijin, ya, siap semacam ini kemudian menyebabkan kaum muslimin terbagi menjadi dua, ada yang duduk dan ada yang berangkat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang minta izin pada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat perang Khandaq. Mereka mengatakan rumah-rumah kami tidak ada yang jaga, padahal tidaklah masalah itu sebenarnya. Yuritsuna ila firar, karena mereka tidak punya keinginan kecuali kabur dari medan perang. Bil dan jiwa, dan peperangan dalam rangka membela diri adalah peperangan terpaksa. Maka untuk peperangan terpaksa ini tidak orang tidak diperkenankan untuk minta izin. Sedangkan yang itu adalah perang pilihan, perang dalam rangka dengan makna menyerang musuh duluan. Maka itu adalah peperangan bukan terpaksa. Lisiada fitin wa ilai, yang tujuannya peperangan ini, peperangan yang dalam artian menyerang musuh ini, tujuannya adalah untuk menambah agama dan meninggikan agama, membuat takut musuh agama. Contohnya adalah perang Tabuk dan semisalnya. Fahadha an-naw'u min al-'uqubah, maka inilah salah satu bentuk hukuman, itulah hukuman untuk kelompok bersenjata. Adapun orang yang tidak bersenjata dari kalangan kaum muslimin yang menolak semacam itu, maka wajib memaksa mereka melakukan kewajiban yang merupakan dasar-dasar Islam yang lima dan selain itu, yaitu menunaikan amanah, melaksanakan perjanjian dan muamalah dan yang lainnya. Wajibnya wajib sholat, sholat itu wajib, kamu gak mau sholat. Maka diperintahkan untuk sholat. Jika menolak dihukum, boleh jadi sampai hukum bunuh. Namun ketika dia dibunuh gara-gara kasus semacam ini, dia dibunuh dengan status orang murtad menurut pendapat yang paling kuat. Dan Sarah. Pendapat yang dinukil dari mayoritas salaf wa sahihlah yang benar, bahwasanya orang tersebut dibunuh dengan status murtad dan kafir karena berbagai dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perkataan para sahabat, sampai sebagian ulama mengklaim adanya ijma' sahabat atas kafirnya orang yang meninggalkan salat meskipun dia berkeyakinan salat itu wajib. Sampai Ishaq bin Rahuyah, Abdullah bin Syaqif, dari kalangan tabi'in, dari Ibn Hasim, dari Ibn Qayyim, dari ulama belakang. Karena Abdullah bin Syaqif mengatakan, para sahabat Nabi SAW di dalam yakin satu pun perkara yang satu pun amal yang meninggalkannya dari kekafiran selain sholat. Ada perkataan penulis, apakah dibunuh dengan status kafir ataukah tidak? Layak kami tidaklah mungkin yang dimaksudkan adalah kekafiran kecil, al-kufrah dunal kufur, mungkin satu hal yang jauh. Kenapa ulama jika mengatakan fulan kafir, siapa yang melakukan demikian maka dia kafir, maka yang dimaksudkan adalah kufur akbar, ini sama dengan riddah murtad dari Islam. Fa'amma man jahada, adapun orang yang mengingkari kewajiban salat, fahuwa kafirun bittifaq, maka dia adalah kafir dengan sepakat ulama. Bal yajib, bukan wajib, alal awliya, para orang tua untuk memerintahkan anaknya agar salat ketika salat berumur 7 tahun dan memukulnya gara-gara salat pada usia 10 tahun bagaimana perintah Nabi SAW. Tetapkanlah mereka untuk mengerjakan sholat, karena setelah berumur 7 tahun pukulah gak beres sholat pada saat usia 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Bahwa kafir beritifak di catatan kakinya, artinya maka dia adalah kafir dengan sepakat ulama meskipun dia sholat. Ketika orang itu tidak meyakini wajibnya sholat 5 waktu meskipun dia sholat, kafir, murtad. Hatta walau sholat meskipun dia sholat, Muhyakun dia mengatakan, aku memang mengerjakan 5 waktu namun dengan niat nafilah atau bukan fardu, maka ini adalah pemurtadan. Dengan penjelasan ini kita mulai lemah pendapat yang mengatakan Maksudnya dimaksud dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antara seseorang dengan kemusyrikan dan kafiran telah meninggalkan salat. Kemudian juga hadis perjanjian tangan dia dengan telah salat, maka siapa yang meninggalkan ini maka dia kafir. Anak ada iman angkau ujubah. Maka tidak benar jika hadis ini berlaku untuk orang yang meninggal kewajibannya. Kataan kita ini adalah penyelewengan, karena orang tersebut meninggalkan Allah, meninggalkan syarat yang Allah mengkaitkan hukum dengannya. Yang Allah kaitkan sebagai hukum adalah meninggalkan. Dan dia melakukan satu persyaratan yang tidak disebutkan oleh syariat dalam hadis di atas, yaitu menolak kewajiban. Kemudian kami katakan menolak kewajiban itu adalah kekafiran. Baik pelakunya mengenai kewajiban adalah kekafiran, baik pelakunya itu mengerjakan salat ataupun tidak mengerjakannya. Dan bahkan orang tua wajib mengajari anaknya dan membenarkan anaknya untuk mengerjakan salat pada saat umur 7 tahun. Catatan kaki. Ya, ini artinya jika ini bukanlah termasuk sunnah, ya jika tidak pernah seseorang tidak mendapatkan ganjaran. Ya, ini artinya jika memerintahkan anaknya untuk mengerjakan salat saat dia umur 7 tahun dapat ganjaran. Wa ilam yaf'al, jika si anak itu tidak melakukan maka orang tuanya tidak dosa. Kalau wajib pun makanya adalah sebuah kewajiban. Wajib ayat bahwa sofiyah di sholati. Wajib bagi orang tua untuk memerintahkan anaknya masih kecil untuk mengerjakan sholat satu usia 7 tahun dan memukulnya karena keteledoran masalah sholat jika telah berumur 10 tahun. Sebagian ulama berdalil dengan hadis ini untuk mengatakan bahwa usia tamyiz adalah 7 tahun. Ini pendapat jumhur fuqaha. Dan jika dia bukan berarti umur 7 tahun biasanya seorang anak itu sudah tamyiz, akan tapi boleh jadi ada sebagian anak yang tamyiz sebelum 7 tahun. Dan boleh jadi anak itu anak yang bungu, bloon, sehingga belum tamyiz meskipun sudah 7 tahun. Oleh karena itu definisi yang tepat untuk tamyiz, tamyiz adalah paham bijak bicara dan mampu untuk menjawab. Bijak ngomong ngidul maka jawabannya ngidul, bukan ngomongannya malah ngalor. Ini berarti belum tamyiz. Maka tamyiz yang Nabi yang diberikan oleh Ibnu Taimiyah ini sebagian dikatakan adalah penulis kitab Al-Insaf Ali bin Sulaiman Al-Bardawi Al-Hambali. Dia mengatakan bahasa ini istiqah. Kalau kita melihat pecahan katanya di kata pertama yajah memang menunjukkan hal semacam itu. Jika artinya tamyiz adalah orang yang paham diajak bicara dan bisa menjawab secara. Maka semacam ini mumayyiz tidak tamyiz tanpa ragu. Demikian yang kita baca kesempatan hari ini. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa ala alihi wa sallam. Barakatuh.